Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Ahadits Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana kita masih dalam pembahasan yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan arifku, ai kelemah lembutan. Dan telah kita ambil beberapa hadis yang disebutkan mu'alif rahimahullahu taala di dalam bab ini, dan terakhir kita ambil hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala yang beliau mengkhabarkan kepada kita semua tentang sifat salah tak satu diri sifat atau akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah orang yang memiliki rasa malu, bahkan lebih malu daripada seorang perawan yang ada di tempat tinggalnya. Dan ketika Nabi alaihi salatu wassalam membenci sesuatu, mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bisa memahami hal tersebut, bisa memahami bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membenci suatu perkara, perkara itu tidak disukai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hanya sekedar melihat raut wajah Nabi alaihi salatu wassalam tanpa Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Dan tentunya nam adanya sifat malu tersebut, yang malu yang mana ini adalah rasa malu yang terpuji, rasa malu yang syar'i, tentunya tidaklah muncul kecuali dari mereka orang-orang yang memiliki sifat arifku, sikap kelemah lembutan di dalam semua perilaku dan akhlak yang ada pada dirinya. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis yang setelahnya, yaitu hadis yang ke-469. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu ala ba'irin fihi su'ubah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alayki birrifqi fa innahu la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Hadis yang selanjutnya dari sahabat yang mulia Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, semoga Allah taala meridainya, qalat, beliau berkata, kuntu ala ba'irin, aku pernah suatu ketika menaiki seekor hewan tunggangan, seekor unta, fihi su'ubah, yang padanya ada su'ubah dari sa'bun, kesulitan. Saya maksudnya laisa fihi luyunah fil mashyi was-sair bal yatamanna wa yata'abba. Apa maksudnya? Pada hewan tunggangan yang sedang dinaiki beliau itu ada su'ubah, ada kesulitannya. Karena binatang tersebut tidak jinak. Nah, tidak mudah diatur di dalam berjalan. Nah, ketika ditunggangi, ketika diajak berjalan, susah diatur. Bal yatamanna wa yata'abba. Bahkan hewan tunggangan tersebut ketika ingin ditunggangi untuk dikendarai, diajak berjalan, dia berontak dan tidak mau berjalan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya disebutkan di dalam riwayat yang lain yang juga dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, dan nanti akan kita lewati pada bab-bab, beberapa bab setelahnya, di situ ada tambahan lafaz faja'altu adribuhu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku naik pada hewan tunggangan unta ini, dan mana unta tadi tidak jinak, nam susah diatur, tidak bisa tenang ketika diajak berjalan, faja'altu adribuhu, maka aku pukul unta ini supaya apa? Mau jalan. supaya mau jalan untanya sama beliau radhiyallahu ta'ala anha dipukul. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur beliau radhiyallahu ta'ala anha, alaiki birrifqi, hendaknya engkau berlemah lembutlah. Ayo lemah lembutlah engkau kepada binatang tersebut, kepada hewan tungganganmu. Maknanya apa? Jangan dipukul. Jangan lantas engkau pukul hewan tersebut. Nah, maka teguran dari Nabi alaihi salatu wassalam ini memberikan faedah kepada kita semua bahwasannya ar-rifq, kelemah lembutan di dalam Islam, itu tidaklah hanya sekedar kepada sesama manusia saja. Bahkan apa? Naam, meskipun kepada mereka bahimat, kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala, yang itu adalah bahimatul an'am, hewan ternak atau hewan-hewan yang lain secara umum, kita juga diperintahkan di dalam Islam untuk berlemah lembut, ayat tidak bersikap kasar ketika bermuamalah kepada binatang-binatang tersebut. Karena mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal seseorang punya peliharaan, tidak boleh dia melakukan seenaknya, semena-mena atau menyiksa kepada hewan peliharaannya. Apakah itu ayam, kambing atau yang lainnya, atau hewan-hewan yang lain yang dia tidak mengganggu. Bukan hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Hewan-hewan yang hidup di alam, kita tidak boleh bersikap keras, nam menyiksa mereka. Bahkan di dalam Islam kita diperintahkan untuk memiliki sifat ar-rifqu, berlemah lembut kepada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam di sini menegur istri beliau, nam ketika Aisyah memukul hewan tunggangannya karena tidak mau diatur. Alaiki birrifq, hendaknya engkau berlemah lembutlah. Qala fa innahu la yakunu fi syai'in illa zana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fa innahu, karena sungguhnya sifat arifku, kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu, illa zana, melainkan kelemah lembutan tersebut akan menghiasi sesuatu tersebut, akan menjadikannya indah, akan menjadikannya baik, bahkan sebagaimana disebutkan dalam riwayat sebelumnya, akan mendatangkan kebaikan al-khair, kebaikan yang banyak, kebaikan di dunia maupun di akhirat, tentunya sesuai dengan kadar kelemah lembutan yang ada pada seseorang tersebut ketika melakukan sesuatu tadi. Wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan sebaliknya tidaklah dicabut naam arifku tadi, kelemah lembutan dari sesuatu, melainkan itu akan menjadinya celah, menjadikan sesuatu tersebut menjadi jelek. Naam, kadar kejelekannya, kadar aib kecacatan sesuatu tersebut tentunya sesuai dengan kadar dari hilangnya kelemah lembutan yang ada pada seseorang. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas di sini mengatakan fi syai'in. Syai' adalah lafaz nakirah fi siyakin nafs, dalam jumlah atau bentuk kalimat yang mengandung peniadaan, maka ini memberikan faedah umum. Sesuatu di sini umum, apakah itu sesuatu yang naam mencakup manusia atau al-hayawan atau bahkan al-jamadat, seseorang yang melakukan harta benda miliknya, apa yang dia miliki dari barang-barang, tidak boleh dia semena-mena atau seenaknya. Naam, hendaknya dia rawat barang tersebut dengan lemah lembut, tidak boleh dia merusak atau menjadikannya tidak bermanfaat, karena itu termasuk dari at-tabdzir. Naam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu la yakunu fi syai', tidaklah ada kelemah lembutan dalam sesuatu, melainkan itu akan menjadikannya indah, akan mendatangkan kebaikan yang banyak, fid dunya wal akhirah, dan kebalikannya tidaklah sesuatu atau kelemah lembutan itu hilang dari sesuatu yang ada, melainkan akan menjadikan sesuatu tersebut menjadi aib atau jelek. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullahu ta'ala, dalla hadal hadis ala ma dalla alaihi al-hadithan. Hadis ini menunjukkan atas apa-apa yang telah ditunjukkan oleh dua hadis yang sebelumnya. yaitu hadis nomor 463 dan hadis nomor 466. Fal yuraji'ul qari' al-haditsain likurbihima min hadzal hadis wa ittifaqi hadzal hadisi ma'ahuma fil ma'ani wal ahdaf. Hendaknya seorang qari merujuk, kembali memurajaah dari pembahasan yang telah lewat yang disebutkan sebelumnya oleh Asy-Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala. Karena apa? Baru saja dilewati beberapa pembahasan yang sebelumnya dekat dengan hadis ini, wattifaqi hadzal hadis ma'ahuma, dan karena kesesuaiannya hadis ini, yaitu hadisnya Aisyah, dengan dua hadis yang sebelumnya dalam hal makna dan faedah. Waqad jaa fin nash, dan telah datang di dalam dalil, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man uhila ala mali'in falyahtal. Barang siapa yang dia dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaknya dia beralih kepada orang tersebut. Ini maksudnya dalam urusan hutang. Tapi dikiaskan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala juga yang berkaitan dengan masalah faedah. Faedah kemarin sudah disebutkan, sudah dijelaskan dengan ringkas dan dengan gamblang yang enam faedah tersebut juga semakna dengan hadis yang sedang kita baca di sini. Hendaknya melihat kembali dan murajaah kembali faedah-faedah tersebut karena keduanya memiliki makna dan faedah yang sama. Naam, man uhila ala mali'in falyahtal. Naam, hadis ini berkaitan dengan masalah hutang, yaitu apabila seorang dialihkan kepada orang yang mampu, hendaknya dia beralih kepada orang tersebut. Jika misalnya ada orang yang menagih hutang kepada kita. Naam, ada orang yang menagih hutang kepada kita dan kita punya uang atau harta pada orang lain yang mana orang lain tersebut mampu untuk membayarkannya, membayarkan hutang kita. Maka kita boleh mengalihkan si penagih tadi kepada orang lain, tapi dengan syarat yang kita alihkan tersebut adalah orang yang mampu. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, nah, ketika ada orang yang datang kepada kita, kita jawab, aku sekarang tidak punya sesuatu. Nah, tidak punya sesuatu untuk membayar hutang. Walakin uhawwiluka ala fulan, tapi aku akan mengalihkanmu kepada si fulan itu. Karena fulan itu dia memegang hartaku. Hartaku ada pada dia dan dia mampu untuk membayarkannya. Falyahtal, maka hendaknya engkau menagih ke sana. Maka idza hawwalahu shahibul haqq ala insanin mali'in falyakbal. Maka hendaknya si penagih tadi yang mau mengambil uangnya yang dia menghutangi, hendaknya dia menerima. Pergi ke orang yang tadi telah dialihkan. Makanya disebutkan di dalam lafaz yang lain, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matlul ghani dhulmun. Penundaan hutang dari orang yang memiliki kemampuan untuk membayar, ini adalah suatu bentuk kezaliman. Dia mampu untuk membayar hutang, tapi dia menunda-nunda. Maka penundaan tersebut disebut dengan kezaliman. Faida utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba'. Maka apabila salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang lain yang punya kemampuan untuk membayarkan hutangnya, maka hendaknya dia beralih kepada orang tersebut. Jadi tidak mengapa untuk mengalihkan hutang selama apa? Syaratnya orang yang dialihkan tadi dia mampu dan dia ada dan dia bisa membayarkan hutangnya. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika.